Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al-mustami'in wal musyahidin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang insyaallah pada malam ini kita masih di pembahasan tentang Al-Muthanna yang ada pada Ad-Darsul Ishrun, pelajaran 20. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan menghabiskan dua latihan yang terkait dengan Al-Muthanna. Ini masih terkait dengan Al-Muthanna dan cukup banyak latihan-latihannya di pelajaran 20 ini. Mulai dari awal-awal latihan. Kita lihat misalnya sejak latihan kedua sampai latihan ke-6 dan 7 masih terkait dengan Al-Muthanna. Dan insyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita ditemani al-ikhwa di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwa? Bikhair, alhamdulillah. InsyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. InsyaAllah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita masuk langsung ke pelajaran, tapi sebelum itu sedikit kita murajaah. Ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali tentang Al-Muthanna. Yang pertama, ma ma'ana Al-Muthanna? Apa ini maksud dengan Al-Muthanna? Pembahasan kita tentang isim. Isim Muthanna adalah? Isim yang menunjukkan jumlah dua. Naam, kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Definisi sederhananya begitu. Karena dalam bahasa Arab itu nanti kita akan temukan ada al-mufrad, ada tunggal yang menunjukkan jumlah satu. Kemudian ada al-muthanna yang menunjukkan jumlah dua. Dan yang lebih dari itu disebut yang ketiga al-jam'u, jama'. Dan ini bisa jadi di antara kekhususan yang dimiliki bahasa Arab yang di bahasa lain tidak ada. Seperti misalnya dalam bahasa kita ada tidak kata benda yang menunjukkan jumlah dua secara khusus? Tidak ada. Bahasa kita hanya tunggal, dalam bahasa Indonesia hanya tunggal dan jamak saja yang ada. Adapun al-muthanna ini diantara karakteristik dan kekhususan yang dimiliki bahasa Arab. Ada yang menunjukkan jumlah satu, al-mufrad, ini sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Kemudian al-muthanna yang juga sebenarnya sudah kita bahas sejak jilid yang pertama, hanya saja di sini pendalaman dan rincian-rincian hukumnya. Dan yang juga sudah kita bahas al-jam'u di jilid satu. Yang nanti insya Allah juga akan terulang di jilid yang kedua ini. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ingat definisi daripada al-muthanna. Yang kedua, terkait dengan al-i'rab, perubahan yang ada pada al-muthanna. Kalau isim yang lain, isim mufrad misalnya, perubahan harokat huruf terakhirnya, perubahan terkait dengan i'rabnya, dengan harokat. Contoh, kalimat kitabun, itu dalam kondisi marfu'. Kemudian kitaban, dalam kondisi mansub. Kemudian kitabin, dalam kondisi majrur. Namun dengan al-muthanna bukan dengan harokat. Tapi dengan apa ya, Ikhwan? Huruf. Karena al-muthanna itu kan isim mufrad yang ditambah dengan alif dan nun. Kitabun. Jadikan dia muthanna bagaimana? Kitabani. Tambahkan alif dan nun setelah ba. Kitabani. Maka ada perubahan-perubahan harokat di situ, penyesuaian karena adanya alif dan nun di belakang. Qalamun, silakan rubah menjadi muthanna. Qalamani. Naam. Huruf nun yang di akhir tetap kasrah. Tidak berubah. Yang berubah nanti adalah huruf alifnya. Dalam kondisi marfu, maka dengan alif. Qalamani. Kitabani. Sedangkan dalam kondisi mansub dan majrur dengan ya. Nah, ini sudah kita pelajari. Sehingga kalau kita nasab qalamani sehingga menjadi qalamaini. Qalamaini dengan ya dan nun. Kalau kita jar, kita majrur bagaimana? Kita majrurkan qalamaini sama. Begitu pula kitabani. Bagaimana mansubnya? Kondisi mansubnya? Kitabaini. Majrurnya? Kitabaini. Sehingga kesimpulannya al-muthanna dalam kondisi marfu', maka marfu' bil alif dengan alif. tanda marfu'nya, tanda rafa'nya adalah alif. Adapun dalam kondisi mansub dan majrur sama dengan ya. Tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Paham tum? Nah, dua kondisi itu, tiga kondisi tadi, marfu, mansub, dan majrur sudah kita latih di beberapa halaman dan beberapa latihan-latihan sebelumnya. Dan lebih dipertajam lagi dengan ditambah dengan latihan ke-6 dan ke-7 yang akan kita baca pada malam ini insyaAllah. Siap semua ikhwah? Musta'idun insyaAllah? Baik. Ikhwah wal akhwat di rumah juga bersiap-siap. Silakan siapkan alat tulisnya. Silakan buka bukunya halaman 141. Halaman 141. Bagi yang baru saja bergabung, silakan lihat jilid kedua. Dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua. Ad-Darsul Ishrun. Pelajaran 20. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis. Latihan ke-6 yang ada di halaman berapa tadi, Ikhwan? Mi'ah? Mi'ah wa wahid wa arba'un. 141. Perintahnya di sini. Thannil kalimatil lati tahtaha khattun. Thanni, mana thanni? Musannakan, yani yang antum akan lihat nanti bentuk mufrad yang kita rubah menjadi musanna. Maka musannakan, itu maksudnya. Thanni. Al-kalimati, mana al-kalimat? Kata-kata. Allati. Yang tahtaha khattun. Yang bergaris. Di bawahnya ada garis. Yani, antum lihat di sini. Di 14 soal di bawahnya, semua soal pasti ada kata yang diberi garis bawah. Oleh sekedarik, itu yang antum rubah menjadi apa? Al-Muthanna. Dan tentu dengan memperhatikan kaidah tadi yang sudah kita bahas barusan. Kalau marfu, bagaimana? Dengan alif. Mansub dan majrur dengan? Ya. Berarti antum harus mengetahui terlebih dahulu posisi kata yang mau dimusannakan. Posisinya sebagai apa? Baru antum bisa mengetahui, oh ini marfu, ini mansub atau majrur. Wadih? Wadih. Dan modal untuk mengerjakan latihan ini tentu yang pertama adalah ma'anil mufradat. Yang sangat berpengaruh di tahapan pertama dalam mengerjakan soal latihan ke-6 ini apa ya, Ikhwan? Yang pertama? Ma'anil mufradat. Makna daripada kosa katanya. Yang kedua apa? Fahmul qa'idah. Paham kaidahnya. Dengan dua itu insyaAllah nanti antum bisa mengerjakan. Jika salah satunya hilang dari dua kunci ini, maka pastikan antum, kalaupun benar, itu tebak-tebakan. Tentu beda antara pahlawan kebetulan dengan pahlawan kebenaran. Antum? Jangan betul karena kebetulan. Antum betul karena memang jawaban antum sesuai dengan kaidah. Wadih ya kawan? Wadih. Ana beri contoh nomor satu. Alhamdulillah ana dapat yang pendek. Alhamdulillah. Al-awwal. Fi baytina thallajatun. Kita baca dulu soalnya. Fi baytina thallajatun. Terjemahannya, di dalam rumah kami ada thallajatun lemari es, kulkas. Thallaja artinya lemari es atau kulkas yang kita ketahui di rumah. Mana kata yang diberi garis bawah? Thallajatun. Kita apa yang kita lakukan setelah itu? Dimusanakan. Dan setelah, sebelum kita musanakan, kita harus tahu terlebih dahulu posisinya sebagai apa di sini. Man ya'rif, siapa yang tahu? Marfu. Limada marfu? Mubtada. Sebagai apa di situ dia? Mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, yang dibelakangkan. Dan mubtada hukumnya apa? Ya Maulana? Mansub wala majrur? Marfu. Marfu. Mumtaz. Berarti fi baitina thallajatani. Fi baitina thallajatani. Di rumah kami ada dua kulkas. Sahih ya kawan? Betul begitu jawabannya? Fi baitina thallajatani. Karena dia di sini sebagai mubtada dan mubtada marfu. Dan marfu'nya musanna dengan? Alif. Faham tum? Faham. Siap kita baca? Satu persatu? Semuanya siap? Atau hanya sebagian antum saja? Semuanya siap mengerjakan soal? Siap. Ana pilih tiga orang saja dulu sementara ini. Biar nanti sisanya kita serahkan kepada al-mustami'in wal-musyahidin. Tafadhal ya man yabda? Tafadhal. Tafadhal. Bismillah. Athani dakhalat dukana al-barihata lisun. Lisun. Alhamdulillah sudah ada harokatnya lengkap. Subhanallah. Nah, Ustaz. Terjemah awalnya. Telah masuk ke sebuah toko kemarin malam pencuri. Pencuri. Berarti di situ mana yang kita beri garis bawah di situ? Kalimat yang mana? Lisun. Lisun. Pencuri. Pencuri itu sebagai apa posisinya? Sebagai fa'il. Fa'il. Walaupun dia di belakang. Nah. Tapi karena kita paham maknanya. Sehingga kita tahu bahwa itu fa'il. Nah. Dan fa'il kita tahu kaidahnya. Al-fa'il mansub atau majrur ya? Marfu ya, Ustaz. Titik 6. Marfu. Nah. Tafadhal. Thanni al-kalimah. Dakhalad dukana al-barihata lissani. Lissani. Naam. Sahih. Telah masuk ke dalam toko kemarin malam dua orang pencuri. Dua orang pencuri. Ahsant. Lissani. Naam. Sahih. Ahsant ya. Jazakallah khair. Wa iyak. Fadal ya Ibrahim. Al-thalith. Al-thalith. Ru'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Naam. Maratan thaniya. Ru'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Naam. Tarjim ya akhir kalim. Saya melihat di kantor pos sebuah telegram untukmu. Untukmu. Aina al-kalimah allati tahta khat? Barqiyatan. Barqiyatan. Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Wa maf'ul bih mansub wala marfu' wala majrur? Mansub. Mansub. Mansub. Thani al-barqiyah hadha. Tafadhal ya akhi. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini laka. Naam. Ra'aitu maratan thania. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini laka. Barqiyataini laka. Sahih. Terjemahan. Saya melihat di kantor pos sebuah telegram untukmu. Hah, sudah dirubah jadi musanna sekarang. Dua buah telegram untukmu. Ahsant. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Rabi, tafadhal ya Maulana. Bismillah. Ar-Rabi. Sa'ashtariya mitran. Sa'ashtariya? Sa'ashtariya mitran. Dimana sa'ashtariya? Sa'ashtari? Sa'ashtari. Sa'ashtari mitran. Min hadhal kumashi. Naam. Antuma asabtuma bizzukam, ha? Allah yashfikuma shifaan ajilan insyaallah. Maratan thaniya ya Maulana. Sa'ashtari mitran min hadhal kumashi. Naam. Terjem. Saya ingin membeli 2 meter dari kain ini. Naam. Ahsant, al-kumash kain, bahan. Naam, sahih. Aina al-kalima allati tahta khat? Mitron. Mitron. Ma mawqi'uhu min al-i'rab ya akhi? Tamyiz. Ha? Bima tamyiz? هذا مفعول به يا أخي الكريم مفعول به saya akan membeli 1 meter dari bahan ini apa yang dia beli 1 meter مفعول به maka di situ masuk dia paham tak akhi paham nanti ada pun tamyiz nanti ada penjelasan nanti insyaallah ini bukan tamyiz. Fanni al-kalimah. Tafadhal. Sa'ashtari mitraini min hadzal kumashi. Na'am, ahsant. Saya ingin membeli 2 meter dari kain ini. Na'am, mitraini, sahih. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Nah, baqiyatul asila nu'ti lil musyahidin muslimin. Na'am, sat. Barakallahu fiik untuk para ikhwah yang ada di studio. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bergabung bersama kami, di mana kita telah mencoba atau membaca dari latihan-latihan yang ada pada halaman ke 141 ini. Nah, silakan. Ada yang ingin bergabung bersama kami 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Sa'id di Bogor. Ummu Sa'id Bogor, nah, tafadhal. Ahlan wa sahlan ya Ummu Sa'id. Ahlan bik Ustaz. Kaifa haluki? Kaifa haluki Ustaz? Ana as'aluki awalan, kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah Ustaz. Wa ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Syukran laki. تفضلي يا أم سعيد واصلي من رقم الخامس تفضلي ذبح أبي دجاجة مرة ثانية الخامس قل الرقم الخامس ذبح أبي دجاجة ذهب ولا ذهب ذبح ذبح أحسنت ذبح أحسنت ذبح أبي دجاجة نعم ذبح apa ya Ustaz? Hah? الذبح النهر. النهر هكذا النهر. أنت استمعتي من طريق الراديو. ما معنى ذبح يا إخوان؟ menyembeli. أحسنت. سمعتي؟ Ayah saya menyembeli seekor ayam betina. نعم. ذبح أبي دجاجتيني. نعم. مرة ثانية ذبح أبي دجاجتين نعم صحيح دجاجتين كنابا دي سيتو كنابا دي سيتو منصوب يا أم سعيد مفعولن به سيد مفعولن به ترجمي ayah saya telah menyembeli 2 ekor ayam betina نعم kalau dajajatannya tidak ada fathatain di situ ya ikhwah. Misalnya Abi dan Dajaja juga tidak ada harokat huruf terakhirnya, tetap kita kan Dajajatan di situ mansub. Nah, jangan terbalik. Zabaha Abi Dajajatun misalnya. Mana fa'ilnya nanti kalau begitu? Dajaja. Dajaja. Dajaja. Atau hada khata, alas kedalik? Nah. Wasili ya Umma Sa'id. As-sadis. Ashroba kuban minal labani. Ashroba, dimana mansub? Oh, asrobu ya Ustaz. Naam. Asrobu kuban minal labani kula yaumin. Naam. Saya telah minum segelas susu hari ini. Setiap hari. Satu gelas dari susu? Saya selalu minum segelas susu setiap hari. Ahsanti. Aina al-kalima allati tahtaha khat? Kuban. Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih marfu' wala majrur? Mansub. Tafadhal. Ashrabu kubaini minal labani kulayawmin. Naam. Ashrabu kubaini. Naam. Saya selalu minum 2 gelas susu setiap hari. Naam. Ahsanti. Wasili. As-sabi'. As-sabi'. Indi rialun. Naam. Saya memiliki 1 rial. Naam. Aina al-kalimah allati tahtaha khat? Rialun, Ustaz. Ma mawki'uhu min al-i'rab huna? Rialun yakunu madha? Mubtada mu'akhir, Ustaz, ya. Mubtada mu'akhir, ahsant. Indi rialani. Naam, indi rialani, sahih. Saya memiliki 2 rial. 2 rial, ahsant. Satu lagi, Umu, tidak keberatan? Enggak, Ustaz. Tafaddali. Hassamin, uridu rialan. Naam. Saya menginginkan 1 rial. Naam, di soal yang sebelumnya rialun, di sini rialan. Mengapa dia lain sekarang, Umu? Kenapa tidak rialun juga di sini? Mafulun bih, Ustaz. Mafulun bih. Yang mana yang mafulun bih? Rialan. Rialan. Mafulun bih, marfu, wala majrur? Mansub. Mansub. Tafadli. Thani. Uridu rialaini. Naam. Saya menginginkan 2 rial. Ahsant. Sahlun. Ada sekedalik ya, Umma Sa'id? Kadang-kadang, Ustaz. Hah? Mada takulin? Kadang-kadang sahur, kadang-kadang sahur pun Ustaz. Takrib. Khair insyaAllah. Ahyakillah. Syukran ya Umma Sa'id. Barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Sa'id yang telah menjawab latihan ke-6 ini hingga nomor 8. Berikutnya Anda yang ingin terhubung bersama kami 0218236543 melanjutkan dari nomor 9. Nah, tafadhal. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman dari Padang. Iya. Ummu Abdurrahman sepertinya baru pertama kali menelpon. Kan. Sudah start dari. kan. Kunti ma'ana sabiqan. Baik. Ya. Sampai di mana sekarang, Ummu? Nomor berapa sekarang kita? Tasi. Tasi. Tasi. Tafadhali. Ishtaraitu hadha al-zira bi riyalin. Naam, sahih. Maratan thaniya. Ishtaraitu hadha al-zira bi riyalin. Naam, ahsant. Terjemah. Saya membeli kancing ini dengan 1 rial. Naam. Aina al-kalimah allati tahta khat? Bi riyalin. Riyalin, naam. Riyalin huna marfu' wala mansub? Riyalin huna marfu' wa mansub? Naam. Majrur. Ahsant. Thanni al-kalimah. Ishtaraitu hadha al-zira bi riyalaini. Bi riyalaini. Naam, ahsant. Tarjim al-an. Saya membeli kancing ini dengan 2 rial. Ahsant. Satu lagi, Umu. Al-ashir. Al-ashir. A'rifu lughatan. Irfa'i sawt, law samahti. Ya Umma Abdurrahman. Ya. A'rifu lughatan. Irfa'i sawt. Naikkan suara sedikit. Ya. A'rifu lughatan. Ahsanti. Tarjimi. Saya mengetahui 1 bahasa. Nah. Thani. A'rifu lughataini. A'rifu lughataini. Sahih. Saya mengetahui 2 bahasa. Nah. Tidak keberatan satu lagi, Umu? Ya, iya. Tafadhali. Rakam kam hada? Rakam ahada. Al-hadiyata asyara. Al-hadiyata asyara. Fi biladina lughatun wahidatun. Maratan thaniyah. Ada yang salah di situ, Umu? Sekali lagi. Fi baladina. Ahsanti. Maratan tsaniya, fi baladina lughatun wahidatun. Nah. Di negeri kami satu bahasa. Hanya ada satu bahasa. Di situ kenapa ada wahidatun? Bukannya lughatun sudah menunjukkan mufrad? Kenapa mesti ada wahidatun lagi di situ? Man ya'rif min al-ikhwah? Kenapa ada angka wahidatun disebutkan? Padahal lughatun sudah cukup. Sama seperti nomor 10, a'rifu lughatan. Lughatan tidak perlu disebut wahidatan, kan? Karena sudah menunjukkan mufrad. Ta'kid atau taukid, sahih. Taukid atau ta'kid, sama. Untuk apa namanya taukid itu? Penguat, penegas. Faham ti? Ya Umma Abdurrahman? Halo. Umma Abdurrahman, makna? Iya, Ustaz. Baik. Apa yang barusan kita bicarakan? Lughatun wahidatun. Nah, wahidatun kenapa ada di situ? Karena sebagai taukid. Baik. Apa itu taukid? Sebagai penguat, Ustaz. Penguat. Nah, silakan. Fanni al-kalimah. Fi baladina lughatani. Lughatani. Ya, lughatani, teruskan. Wahidatani, begitu? Bukan, Ustaz. Hah? Isnatani. Nah. Kuli. Sebutkan. Lughatani isnatani. Ahsanti. Lughatani isnatani. Nah, wahida tentu jangan dimusannakan wahidanya. Kita rubah angkanya. Nah, isnatani. Ahsanti ya Umar Abdurrahman. Terjemih. Di negara kami ada dua bahasa. Ahsant. Syukran. Ya. Syukran ya Ma Abdurrahman. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, terima kasih Ummu Abdurrahman ya dari Padang. Barakallahu fiki atas kebersamaannya di malam hari ini dan telah menjawab hingga nomor ke-11. Silakan, masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-6 ini untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon. Nah, sudah ada yang terhubung kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Umma Abdullah. Naam, ya. Saud Ma'ruf ya. Solo. Naam. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdullah. Ahlan wa sahlan. Fikum ya Ustaz. Masyaallah. Tolong fikum. Fiki barakallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Naam. Rakizi as-sawt fi al-hatif. La tasma'i min at-tilfaz. Naam ya Ustaz. Rakizi min al-hatif faqat. La tushahidi wa la tastami ila at-tilfaz. Khalas? Khalas ya Umma Abdullah. Naam ya khalas Ustaz. Baik. اقرأ رقم الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة. رقم الثانية عشرة. نعم. هذا قلم بدولارين. بدولارين. نعم. ترجمي. Pulpen ini dengan $2. Harganya $2. Harganya berapa mo? $1. Nah, ini belum musanna umum, belum masih mufrad. Naam, Ustaz. Naam. Azal kolamu bidularaini. Naam, bidularaini, sahih. Pulpen ini harganya $2. Naam. Wasili. Al-Tharitha Asyara. Al-Tharitha Asyara. Kakat itu risalatan ila abiku. Naam. Tarjimi. Aku telah menulis satu surat kepada bapakku. Naam. Mana kalimat yang diberi garis bawah? Risalatan. Ma mawki'uhu min al-i'rab? Mafulun bih. Mafulun bih. Wasili. Thanni al-kalima. Kataktu risalataini ila abi. Naam, risalataini. Sahih. Tarjimi. Saya telah menulis dua surat kepada bapakku. Ahsanti. Ahsanti. Sahih. Al-akhir, al-rabi'ata asyara. Al-rabi'ata asyara. Yakfini al-ana junaihun. Naam. Maratan thaniya, yakfini. Yakfini al-ana junaihun. Naam. Terjemi. Telah mencukupi aku sekarang satu dirham, Ustaz. Cukup untukku sekarang. Cukup untukku sekarang. Junaihun satu pons. Ini mata uang Umlatu Mesir. Satu pons. Satu pons, ya. Umlatu Mesir. Mata uang Mesir. Junaih. Aina al-kalima alati tahta khat? Yakfini al-ana junaihani. Naam. Telah mencukupi aku sekarang dua pon. Junahani atau junaihani atau junaihaini? Junaihani. Junaihani. Junaihani. Naam. مرة ثانية يا أم عبد الله يكفيني الآن يكفيني الآن جنيهاني جنيهاني نعم ترجمي telah mencukupiku sekarang dua pon dua pons نعم شكرا ما شاء الله شكرا يا أم عبد الله وجزاك الله خير جزاك الله خير فعلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik. Umm Abdullah dari Solo yang telah membaca hingga akhir dari nomor ke-14 di latihan ke-6 ini. Naam, Ustaz. Nuaid Martan Thani ya. Tamri Asaris, tafadhol. Naam, Ustaz. Baik, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita ulang kembali dari nomor pertama di latihan ke-6 ini untuk Anda. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin ikut serta menjawab latihan-latihan ini dapat menghubungi kami di layanan lain telepon. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Nah, masya Allah. Abu Irfan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustaz. كيف حالك? Alhamdulillah. Ana bihawar. Sautukum alan wadih, yani. Suara antum jelas sekarang. Masya Allah. Syukur. تفضل يا أخي من الأول أولاً كم بيدي أول نعم الأول في بيتنا ثلاجتون نعم di dalam rumah kami ada satu kulkas نعم أين الكلمة التي تحتها خط ثلاجتون ثلاجتون تفضل ثني الكلمة نعم في بيتنا ثلاجتاني نعم صحيح نعم. ترجم أولاً Di rumah kami ada dua kulkas. Naam. Ahsant. Naam. Al-thani. Al-thani. Dakhala dukana al-barihata lissun. Lissun. Naam. Naam. Telah masuk ke toko kami pencuri. Satu pencuri. Toko kami? Dari mana kalimat kaminya? Naam. Afwan Ustaz. Telah masuk ke toko kemarin malam pencuri. Iya. Nah, Aina al-kalimah? Lisun. Lisun. Sani, tafadhal. Dakhalat dukana al-barihatan lisani. Lisani, naam. Asalis. Sebentar. Posisinya sebagai apa di sini? Lisani. Lisani sebagai barihatan Antum perhatikan makna telah tayo. Masuk. Apa ni tadi? Antum perhatikan maknanya. Coba ulang lagi maknanya. Dahola dukana albarihata lisun. Lisun. Lisani. Marfu, Ustaz. Ina, marfu. Kenapa marfu? Sebagai telah masuk. Telah masuk. Toko tadi malam. Toko. Dua pencuri. Apa dari situ posisinya? Antum dari kali dari makna sudah mengetahui itu, ketahuan sudah. Sebagai apa di situ dia? Sebagai fa'il ya, Pak Irfan. Afwan. Fa'il. Nah, nah. Sekedarik pelakunya. Nah. Telah masuk. Itu fi'ilnya. Telah masuk. Nah. Siapa yang telah masuk? Pencuri. Lisani, dua pencuri. Lisan. Jadi dia di situ marfu karena marfu. Sebagai Fail. Nah. Fahim tak ya? Fahim tu. Abang Irfan? Taib. Al-Thalif, tafadhal. Al-Thalif. Ra'aitu fi maktabil baridi barkiatan laka. Nah. Saya melihat di kantor pos sebuah telegram milikmu. Nah. Barkiatan di situ, mengapa dia mansub? Maf'ulun bih, ahsan. Sanni. Ra'aitu fi maktabil baridi. Baridi, hakala? Baridi. Ra'aitu fi maktabil baridi barkiataini laka. Maratun sani ya, ulang saya lagi. Ra'aitu fi maktabil tabil baridi barqiyataini laka. Ahsant, barqiyataini laka, sahih. Saya melihat di kantor pos dua buah telegram milikmu. Naam, ahsant. Al-akhir, al-rabi. Al-rabi. Saat tari mitron min hadal kumasin. Min hadal? Min hadal kumashin. Min hadal kumashin. Nasama itu tanwin. Min hadal kumashin. Hakata. Min hadal kumashin. Yani bi kasratain. Lam. La la. Khata ya Birfan. Al kumash bil alif lam. Min hadal kumashi lam. Nah. Min hadal. Min hadal kumashi. Kenapa tidak boleh al-kumashin? Karena ada alif lam. Ahsan. Saya akan membeli 2 meter kain. Antum sudah menjadikan musana atau belum? Belum. Belum. Kenapa terjemahkan 2 meter? Oh, apa? Nah, rakis ya, Pak Irfan. Nah, rakis. Antum konsentrasi. Baik. Saya akan membeli 1 meter dari kain ini. Naam, ahsant. Saat tari mitroini min hazal kumasi. Naam, maratun thania. Saat tari mitroini min hazal kumasi. Ahsant. Saya akan membeli 2 meter kain ini. 2 meter dari? Dari kain ini. Ahsanta. Syukran ya Abu Irfan. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Mumtaz insya Allah. Jazakallah khair. Naam. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Abu Irfan di Tambun. Barakallahu fiik. Berikutnya di layanan-layanan telepon untuk Anda pendengar ataupun pemirsa yang lainnya. Naam. Silakan. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 0218236543. Di latihan ke-6 ini, untuk Anda yang ingin mencobanya atau menjawabnya, Nam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dari Abu Abdurrahman. Nam. Di Padang. Di Padang. Abu Abdurrahman, Nam. Ahlan wa sahlan ya Abu Abdurrahman. Kaifa haluk? Ahlan bik ya Ustaz. Bukhair alhamdulillah. Masyaallah. Hadi awal marra anta tasallata bina. Tadi Ummu Abdurrahman. Tadi Ummu Abdurrahman, ha? Anta zawjuha? Naam Ustaz. Masyaallah. Ahlan, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, tafadhal ya akhi al-karim. Anta rakam al-khamis hatta al-thamin. Mungkin? Insyaallah. Tafadhal. Zahaba abi dajjajatan. Maratan thaniya. Zabaha abi dajjajatan. Naam. Ayahku menyembelih ayam betina. Ya. Zabaha abi dajjajataini. Dajjajataini, ahsant. Ayahku menyembelih dua ekor ayam betina. Naam. دجاجتين هنا ما موقعه من الإعراب يا أبا عبد الرحمن؟ مفعول به. مفعول به. أحسنت. واصل. حديث. أشرب كوبا من اللبن كل يوم. نعم. سايا ينكرنام. سايا منوم ساتو جلاس سوسو ستياب هاري. أحسنت. أشرب كوبين من اللبن كل يوم. أحسنت. سايا منوم دوا جلاس سوسو ستياب هاري. أحسنت. واصل. تروسكن. السابع. السابع. هند ريال. نعم. سايا مملكي ساتو ريال. أحسنت. هندو ريالاني. هندي ريالاني. ريالاني. أحسنت. سايا مملكي دوا ريال. نعم. ريالاني هنا ما موقعه من العرب؟ مبتدأ مؤخر يا أستاذ. أحسنت. أحسنت. الثامن تفضل. الثامن ودي أريد ريالا. نعم. Yang kedelapan, saya menginginkan satu real. Nah, saya ingin satu real. Real. Rialan huna marfu wala majrur ya akhil karim? Mansub ya, Ustaz. Mansub. Dimada? Dimada mansub? Maf'ulun bih, Ustaz. Baik. Thani. Uridu rialaini. Ahsant. Saya ingin dua real. Mumtaz. Mumtaz ya Abu Abdurrahman. Masya Allah. InsyaAllah. Barakallahu fika ya akhi. Wajazakallah khair. Barakallahu fika. Wajazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih dari Padang Abu Abdurrahman. Naam. Berikutnya masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-6 ini. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon. Ya, kita angkat kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf dikecilkan terlebih dahulu ya. Umu atau Abu, pesawat televisinya atau radionya? Ya, silakan. Dengan siapa? Di Bekasi, di Bekasi. Di Bekasi dengan siapa, Ibu? Halo. Iya, Naam. Di Bekasi dengan Umu atau Ibu siapa? Umu Linda. Umu Linda di Bekasi. Umu Linda, Naam. Nah. Kaifa haluki ya Ustaz? Alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal turaji'in ad-durus? Umu Linda, apakah sudah rutin muraja'ah? Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Baru ikut atau dari awal tadi? Dari awal. Ahsan. Tapi belum masuk. Insyaallah, alhamdulillah baru masuk. Alhamdulillah. Tafadhali. Silakan. Anti rakam at-tasi'. Sah? At-tasi' ya Abdul Rahman. Naam, at-tasi'. Tafadhali. Tafadhali. Saudara Wali, suaranya kurang jelas, Bu Indah. Apakah menggunakan ponsel, HP? Iya, ponsel. Tolong bergeser dulu ke tempat lain. Suaranya kurang jelas. Keras? Halo? Ya, silakan. Ulang saya lagi, Umu. Sudah kedengar, Pak. Silakan, tepat dulu. Silakan. Istarain semua. Nah, Umu menggunakan speaker sepertinya. Jika halo. Nah. Udah enggak, Ustaz? Alhamdulillah. Sekarang jelas. Silakan. Istaraitu hazazirra biriyalin. Biriyalin. Nah, terjemih. Saya membeli kancing ini 1 rial. Nah, seharga 1 rial. Seharga 1 rial. Yang mana yang kita mau musannakan, Umu? Birialin. Nah, silakan. Tafadhali. Istaraitu hazazira birialaini. Naam, sahih. Birialaini. Naam. Terjemil an. Saya membeli kancing ini 2 rial. Naam, seharga 2? Seharga 2 rial. Nah, ahsant. Teruskan, wasiri. Al-Ashir. Al-Ashir. A'rifu lugatan. Naam. Saya mengetahui satu bahasa. Naam. Mana yang kita musannakan? Lugatannya. Lugatan. Tafaddali. A'rifu lugataini. Naam. Saya mengetahui 2 bahasa. Naam, ahsant. Lugataini di situ mengapa mansub? Karena maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah. Teruskan, satu lagi. Al-Hadiyah Ashar. Fi baladina lugatun wahidatun. Naam. Di negeri kami ada 1 bahasa. Ahsant. Fi baladina lugataini wahidatani. Fi baladina lugataini. Baladina lugatani wahidatani. Nah, masih salah. Lugataini. Nah, masih salah juga. Lugataini bukan wahidatani. Bukan di lugah kesalahannya. Kesalahannya di kalimat wahidah. Wahidatani. Lah, mana wahidah ya, Umarinda? Wahida satu, Ustaz. Satu. Bisa dimusanakan angka 1? Oh, enggak. Kita ganti angkanya sekarang, karena tadi 1, sekarang kita ganti menjadi? Lugotani. Lugotani, teruskan. Angka berapa sekarang? 2. Nah, sebutkan angka 2 dalam bahasa Arab. Isnatani. Ahsant. Fi baladina lugotani isnatani. Ahsant. Ahsanti. Fahimti? Ana nasitu. Baik, labas. An-nisyan min tabi'atil bashar. Nah. Tafadhal. Terjemi. Di negeri kami ada 2 bahasa. Ahsant. Masyaallah. Syukran ya Umma Indah. Afwan Ustaz. Jazakillahu khair. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu Linda yang telah menjawab di kesempatan malam hari ini hingga nomor ke-11 tadi. Nah, berikutnya 3 nomor tersisa di latihan ke-6 ini untuk Anda penelpon maupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin mencobanya dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Abu Irfan, di Bandung. Di Bandung, masya Abu Irfan. Nah, ini kita ada 2 Abu Irfan. Nah, yang satu di Tambun. Tambun di Bandung. Ahsan. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Alhamdulillah bihari. Masyaallah, masyaallah. Aina wasalan an ya Abu Irfan? Rakam kam lan? Rakman Isnan Asyara. Naam, Athaniyata Asyara sampai Rabi'ata Asyara. Habiskan tiga soal sekaligus. Naam, Ustaz, insyaAllah. Tafadhal. Hadzal qalamu bidularin. Naam. Tarjim awalan. Pulpen ini seharga $2. Hah? Kenapa $2? Sudah antum musannakan? Oh, seharga $1. Naam. Antum terpengaruh dengan alif dan ra di belakangnya. Iya, iya. Naam. Berhasil lagi terjemahannya? Pulpen ini harganya $1. Nah, antum mengulangi lagi kesalahan yang sama tadi. Berapa dolar? $1. Baik, bagus. Khair insyaAllah. Silakan. Sekarang baru antum musannakan. Maaf. Adzal qalamu bidula roni. Bidula. Bi, ada ba, ada harfu jar di situ. Maka musannanya jadi apa kalau ada harfu jar sebelumnya? Jadi majrur. Jadi majrur saja. Majrurnya musanna dengan alif atau dengan ya? Dengan ya, Ustaz. Nah, ulasi lagi. Adzal qalamu bidularaini. Ahsanta. Ahsanta ya Abu Irfan. Terjemahan. Pulpen ini harga $2. Nah, baru kita terjemahkan $2. Nah. Fahimta ya Abu Irfan? Fahimta insyaAllah. Nah, Masya Allah. Wasil, teruskan. Al-Thalis Asyar. Nah. Katabtu risalatan ila Abi. Nah. Saya menulis dua pucuk surat kepada ayah. Antum belum musanakan, sudah diterjemahkan dua pucuk surat? Lupa, Ustaz. Nah. Rokis. Konsentrasi ya, Abu Irfan. Katabtu risalatan ila Abi. Saya menulis pucuk surat kepada ayahku. Nah, silakan. Sekarang baru musannakan. Katabtu risalataini ila Abi. Nah, terjem. Saya menulis dua pucuk surat kepada ayahku. Nah, risalataini di situ. Risalataini. Marfu atau majrur ini kondisinya? Mansub. Mansub, ahsan. Dimana mansub? Li'annahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ahsanta ya Abu Irfan. Al-akhir. Al-rabi asyar. Akhir. Yakfinil ana junaihun. Yakfinil ana junaihun. Naam. Terjem. La'adri junaihun sas. Junaihun. Ma mana junaih ya ikhwan? Pons. Ini umlatu Mesir. Mata uang Mesir, pons, junaih. Oh, pons, pons nah. Mesir, uang mata uang Mesir. Nah, labas. Yakfinil. Terjemahkan dulu. Yakfinil ana junaihun. Nah. Yakfi itu cukup. Nah, cukup untukku. Oh, cukup untukku. Al-ana. Cukup untukku sekarang. Iya. Satu pon. Satu pons, iya. Misalnya antum bujangan, cukup satu pons, misalnya. Sehari. Nah, satu hari, iya. Sekarang antum jadikan musanna. Yakfinil ana junahani. Junai. Junaihaini. La, jangan terpengaruh dengan ya sebelumnya. Hani. Junai. Junaihani. Junaihani, ahsan. Terjem. Yakfinil ana junaihani. Naam. Cukup bagiku 2 pon saja. Naam. 2 pon saja? 2 pon. Sekarang. Cukup bagiku 2 pon sekarang. Ahsan. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Wafika wa barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Terima kasih. Dari Bandung Abu Irfan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas kebersamaannya. Nah Ustaz, di latihan ini kita sudah selesai. Nah, kita sambung latihan as-sabi atau as-sabi atau naktifi. Al-waqt lan tasya wa nas. Keadaan yantahi al-waqt. Sebentar lagi habis waktunya. Ya, mepet sekali. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Namsud barakallahu fik atas bimbingannya dari pelajaran lanjutan di Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghirnatiki Nabiha ini. Dan sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan pesan singkat Ustaz. Latihan nomor 6. Ya. Nah, kuban minal labani. Nah, seandainya harfun jar, seandainya harfun jarnya dibuang, apakah berubah maknanya atau kaidahnya? Kubal labani seperti itu. Kubal labani. Bisa saja ashrabu kubal labani. Bisa saja. Sehingga nanti ba'nya langsung masuk ke lam. Kubal labani. Nah, dan alifnya hilang. Alifnya jadi hilang. Nah, namun hanya saja, nanti ketika dimusanahkan bagaimana, nanti ada musyilah di situ. Karena nanti akan terjadi hal yang belum dipelajari. Kalau kita hapus minnya, bagaimana jadi musanahnya, Ikhwan? Coba, ana minta ahjadniku. Nanti kalau sendiri kita hapus minnya, ini akan membuktikan bahwa nanti akan masuk ke wilayah yang belum kita pelajari. Bagaimana terjadi kalau dimusanahkan, kalau minnya hilang? Ashrabu kubai. Mikrofon ya, Yudhik. Ashrabu kubainal labani. Lihat, akan sedikit membingungkan di situ. Nah. Di situ nanti idhofahnya, karena ada idhofah di sini, musannanya akan kehilangan nunnya. Kubayil labani. Akan membingungkan. Maka sengaja di sini, nanti akan kita masuk ke wilayah yang belum kita pelajari. Nah, katakan tadi, ini belum kita pelajari. Bahwa musanna, kalau ada idhofah, maka nunnya akan hilang. Nah, itu dihindari dengan oleh penulis dikasih min setelah kuban. Faham, Tom? Jadi ada maksudnya kenapa ada min. Kalau dihapus, nanti akan masuk ke wilayah yang belum kita pelajari. Faham, Tom? Paham maksudnya? Baik. Nah, tepat ya, Abdul Ghaffar. Maksud, barakallahu fiik. Dan nampaknya hanya satu pertanyaan dari pesan singkat yang datang di malam hari ini, Ustaz. Dapat kita tutup pelajaran kita di kesempatan ini. Ya, kita masih terkait dengan al-musanna ikhwah. Dan masih ada satu latihan lagi. Tidak mengapa kita berjalannya agak sedikit pelan. Yang pasti kita paham. Itu yang terpenting di sini. Pelan tapi pasti insyaAllah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lanjutkan lagi. Kita selesaikan seluruh latihan-latihan yang ada. Dan mudah-mudahan kita bisa segera masuk ke pelajaran baru. Kiranya demikian. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.